rumah makan sebelah lagi promo paketan loh. Iya, kemarin paket 2 enak loh. Ih, aku sih yang satu aja. Ih, paket 3 dong pasti. Paket spesial, Bu. Terus, pakai mang pilihnya yang mana? Pakai yang mana? Aku sih pilihnya 2 plus 1. Oh, gitu? Kok bisa sih, Pak? Gini loh ibu-ibu, ekonomi pencuci piring lagi promo. Beli 2, gratis 1. Gratis, Bu. Emang kelebihannya apa sih? Jadi gini, ekonomi pencuci piring punya formula baru dengan bahan aktif anti lemak 20% lebih banyak. Terbukti loh, angkat kerak dan lemak membandel. Bersih, kesat, fresh. Boleh banget tuh. Iya pak, mau-mau pak, aku pilih yang 2 gratis 1 aja deh. Ayo bu ibu, selagi promo, beli 2 gratis 1. Dapat gratisan nih. Ekonomi pencuci piring, bersihnya gak ada lawan. Wingscare.